Hizbiyah itu apa ya? Apalagi menggunakan kelompok kita, organisasi kita, partai kita, pesantren kita, masjid kita, atau yang semisalnya sebagai patokan dalam beragama.